Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kull muhdatsatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah wa kull dalalatin fin nar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian syarah Al-Usul As-Sittah. Terakhir kita sampai pada penjelasan dari Asy-Syarih Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ketika beliau menyebutkan dalil-dalil dari amalan para sahabat terkait penerapan al-aslutsani, asal atau prinsip yang kedua, yaitu prinsip al-ijtima'u fid-din wan-nahyu 'anit tafarruq, bersatu di dalam agama ini dan larangan dari sikap berpecah belah. Maka di pagi hari ini insyaallah akan kita lanjutkan penjelasan beliau, di mana beliau akan menjelaskan dan menerangkan kepada kita amalan para salafun as-salihun, para ulama salaf, ketika mereka menerapkan prinsip yang kedua ini, al-aslu tsani. Qala rahimahullahu taala, amma amal salafus salih, adapun amalan para salafus salih, fa inna min usuli ahli sunnati wal jamaah fil masail al khilafiyah, maka sesungguhnya di antara usul, di antara prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah fil masailil khilafiyah, di dalam permasalahan khilafiyah, prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah yang terkait dengan permasalahan khilafiyah, anna ma kana al khilafu fihi sadiran an ijtihadin wa kana mimma yasughu fihi al ijtihadu fa inna ba'dahum ya'dhuru ba'dan bil khilaf wala yahmilu ba'duhum ala ba'din hiqdan wala adawatan wala baghdha. Bahwasanya ma kana al khilafu fihi, jika terdapat khilaf, perbedaan pendapat, sadiran an ijtihadin, yang mana perbedaan pendapat tersebut muncul, timbul dari ijtihad, wa kana mimma yasughu fihi al-ijtihad, dan khilaf itu, perbedaan pendapat itu terjadi pada permasalahan yang memang diizinkan atau diberikan toleransi di dalam syariat ini adanya ijtihad. فَإِنَّ بَعْضَهُمْ يَعْذُرُ بَعْضًا بِالْخِلَافِ, maka sikap as-salafus salih, salafunas salihun, para ulama salaf, para a'immatus salaf, menyikapi khilaf, perbedaan pendapat dalam permasalahan yang memang diberikan toleransi dalam syariat ini terjadi atau diberlakukan ijtihad padanya, maka sikap kaum salaf adalah فَإِنَّ بَعْضَهُمْ يَعْذُرُ بَعْضًا بِالْخِلَافِ, maka saling memberikan udur, saling memberikan udur antara satu dengan yang lain, antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain di dalam permasalahan khilaf tersebut. Dalam suatu permasalahan misalnya terjadi perbedaan pendapat, ada sekelompok yang berpendapat dengan pendapat A dan ada kelompok lain yang berpendapat dengan pendapat B, dan permasalahan tersebut memang diizinkan dalam syariat ini adanya ijtihad, maka sikap salaf menyikapi khilaf yang seperti ini adalah memberikan udzur antara satu pendapat dengan pendapat yang lain. Qala rahimahullah, wala yahmil ba'duhum ala ba'din hiqdan wala adawah, dan tidaklah sebagian mereka atas sebagian yang lain khilaf tersebut tidak menjadikan mereka saling dendam. Hiqad bermakna dendam. Jadi khilaf yang muncul pada permasalahan ijtihadiyah tersebut tidaklah menjadikan mereka saling muncul rasa dendam. Wala adawah, dan tidak juga muncul sikap saling memusuhi. Wala bagda, saling membenci, dan tidak ada sikap benci. Bal ya'taqiduna annahum ikhwatun, bahkan mereka meyakini bahwasanya mereka tetap bersaudara. Hatta wa in hasala bainahum hadzal khilaf, walaupun terjadi di antara mereka perbedaan pendapat yang seperti ini. Ya, na'am. Hatta innal wahida minhum la yusalli, hatta innal wahida minhum la yusalli khalfa man yara annahu laysa 'ala wudu'in. Bahkan beliau kemudian memberikan contoh dari amalan para salaf ketika mereka saling memberikan toleransi terhadap saudaranya yang lain yang berbeda pendapat dalam permasalahan ijtihadiyah dengannya. Beliau menyebutkan contohnya, hatta, sampai sesungguhnya seorang di antara mereka la yusalli khalfa man yara annahu laysa 'ala wudu. Salah seorang di antara mereka tetap melakukan sholat di belakang orang yang dia memandang orang itu tidak sah wudunya. Tidak sah wudunya. Wudunya batal. Wa yaral imamu annahu ala wudu. Adapun sang imam, si imam memandang wudunya tidak batal. Tapi si makmum yang bermakmum di belakang imam tersebut memandang imam telah batal wudunya. Ini ada dalam permasalahan toharah. Beliau jelaskan, misal contohnya, ayusalliya khalfa syakhsin akala lahma ibil. Seorang makmum atau para makmum atau seorang yang menjadi makmum di belakang imam, di belakang seorang yang memakan daging unta. Wa hadzal imam yara annahu la yanqudu al-wudu, dan sang imam tadi berpendapat atau mengikuti pendapat para ulama yang menyatakan bahwasanya memakan daging unta itu tidak membatalkan wudu. Jadi ini dalam permasalahan toharah, permasalahan fikih bersuci, terdapat pembahasan tentang hukum makan daging unta, apakah membatalkan wudu ataukah tidak. Maka para ulama terbagi menjadi dua pendapat. pendapat yang pertama menyatakan wudunya batal bersandar pada beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyatakan bahwasanya seorang yang memakan daging unta dalam keadaan dia memiliki wudu, maka wudunya batal dengan sebab memakan daging unta tersebut. Adapun pendapat yang kedua menyatakan tidak batal, sehingga walaupun ketika dia makan daging unta dalam keadaan berwudu, maka wudunya tetap ada dan tidak batal. Maka di sini beliau contohkan demikian. Si imam mengikuti pendapat yang kedua, mengikuti pendapat yang menyatakan tidak batal wudunya. Adapun si makmum yang bermakmum di belakang imam berpendapat dengan pendapat yang pertama bahwasanya makan daging unta membatalkan wudu. Tapi karena memang ini adalah permasalahan ijtihadiyah, minal masail al-ijtihadiyah mimma yasughu fihi al-ijtihad, yang diizinkan dalam syariat ini untuk berijtihad di dalam permasalahan tersebut, maka mereka saling memberikan toleransi. Sehingga si makmum yang berpendapat dengan pendapat batal tetap sholat di belakang imam yang berpendapat tidak batal. Berbeda kalau orang tidak memahami tentang adab di dalam permasalahan khilafiyah, akan bersikap ekstrim, akan bersikap gulu. Maka ketika mendapati si imam misalnya berpendapat dengan pendapat yang bahwasanya memakan daging unta tidak membatalkan wudu, dia tidak akan mau sholat di belakangnya. Ya, nah, ini biasanya terjadi pada orang-orang yang punya semangat mengamalkan sunnah tapi tidak memiliki ilmu, tidak memiliki ma'rifat tentang adab-adab khilafiyah. Maka yang rugi dirinya sendiri. Taib. Wal ma'mum yara annahu yanqudul wudu fa yara anna as-salata khalfa dhalikal imami sahiha. Dan makmum memandang bahwasanya wudunya batal. Wudu si imam tadi batal karena makan daging unta. Akan tapi karena ini adalah permasalahan khilafiyah, anna as-salata khalfa dhalikal imam sahihah, maka ketika dia salat di belakang imam tersebut, dia tetap meyakini salatnya sahihah, salatnya tetap sah. Wa in kana huwa law sallaha bi nafsihi la ra'a anna salatahu ghairu sahihah. Yang kalau seandainya si makmum tadi salat sendirian dalam keadaan dia setelah wudu kemudian makan daging unta kemudian sholat, maka dia meyakini sholatnya tidak sah. Karena dengan makan daging unta dia meyakini wudunya telah batal. Nah, demikian indahnya sikap toleransi di dalam Islam yang memang dibimbing di dalam Islam sesuai dengan tuntunan-tuntunan syariat Islam. كل هذا لأنهم يرون أن الخلاف الناشئ عن اجتهاد فيما يسوغ فيه الاجتهاد ليس في الحقيقة بخلاف. Semua ini karena sesungguhnya mereka para salaf memandang dan melihat bahwasanya khilaf, perbedaan pendapat yang muncul karena ijtihad, فيما يسوغ فيه الاجتهاد, pada permasalahan yang memang di berikan toleransi dalam syariat ini untuk berijtihad, diizinkan dalam syariat ini untuk berijtihad, laisa fil haqiqati bi khilaf. Ini hakikatnya bukanlah perselisihan. Lianna kulla wahidin minal mukhtalifina qad tabi'a ma yajibu alaihi ittiba'uhu minad dalil alladhi la yajuzu lahu al'udulu anhu. Karena sesungguhnya setiap pihak yang berbeda pendapat tadi, dia telah melakukan kewajibannya. yaitu apa? Qad tabi'a ma yajibu alaihi ittiba'uhu. Dia telah melakukan kewajibannya mengikuti dalil yang memang wajib bagi dia untuk mengikutinya. Mendapati dalil dari ayat Al-Quran, kewajibannya mengikuti. Begitu juga dalil dari hadis, hadis Rasul yang sahih, maka kewajibannya apa? Mengikutinya. Dan dia telah melakukan ini. Contohnya permasalahan tadi, permasalahan apakah memakan daging unta membatalkan wudu ataukah tidak. Masing-masing pihak, masing-masing pendapat berdasarkan atau melandaskan pendapatnya pada dalil-dalil. Tidak atau bukan dengan hawa nafsu. Tapi mereka masing-masing pihak tadi yang berbeda pendapat memiliki landasan-landasan dalil yang memang benar sisi pendalilannya. Namun memahaminya dengan pemahaman yang berbeda. Qad tabi'a ma yajibu alaihi ittiba'uhu min ad-dalil alladhi la yajuzu lahu al-'udulu anhu. Dia telah melakukan kewajiban mengikuti dalil yang tidak diperbolehkan baginya untuk berpaling dari dalil tersebut. Fahum yarawna anna akhahum idha khalafahum fi amalin ma ittiba'an lid-dalili huwa fil haqiqati qad wafaqahum. Maka mereka kaum salaf melihat, memandang bahwasanya saudara mereka yang menyelisihi mereka atau berbeda pendapat dengan mereka di suatu amalan apapun, di suatu permasalahan apapun, yang mana masing-masing pihak yang berbeda pendapat tadi berbeda pendapat karena memang mengikuti dalil, mengikuti konsekuensi dari dalil yang mereka ketahui. Huwa fil haqiqati qad wafaqahum. Mereka tahu dan sadar, memandang bahwasanya hakikatnya orang yang berbeda pendapat dengannya itu tetap menyocoki mereka. Tetap sesuai dengan prinsip mereka, yaitu mengikuti dalil. Mengikuti dalil dan konsekuensinya, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Liannahum yad'una ila tiba'id dalil aina makana. Karena masing-masing mereka, masing-masing pihak yang berbeda pendapat tadi, memiliki prinsip yang sama, yaitu menyerukan untuk mengikuti dalil bagaimanapun kondisinya. Faidha khalafahum muwafaqatan lidalilin indahu fahuwa fil haqiqati qad wafaqahum. Maka jika salah satu pihak atau suatu pihak menyelisihi berbeda pendapat dengan mereka karena memang mengikuti dalil yang mereka miliki, mengikuti dalil yang mereka ketahui, maka hakikatnya pihak yang berbeda pendapat tadi menyocoki mereka di dalam prinsip yang mereka yakini, yaitu beragama dengan dalil. Beragama dengan mengikuti dalil, bukan dengan logika atau sekedar taklid, tapi dengan mendasarkan pendapat-pendapatnya di atas dalil. Liannahu tamshi ala ma yad'una ilaihi wa yahduna ilaihi min tahkimi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguhnya dia berjalan di atas apa yang mereka serukan, itu pihak yang berbeda pendapat tadi berjalan di atas apa yang pihak lain serukan juga. Wa yahduna ilaihi, dan yang mereka tunjukkan kepadanya, yaitu apa? Tahkimu kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi. Itu berhukum dengan kitabullah Al-Quran dan dengan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah amma ma la yasughu fihi al-khilaf. Jadi beliau tadi, pembahasan panjang lebar yang beliau sebutkan tadi, membahas perbedaan pendapat pada permasalahan yang memang diberikan toleransi dalam syariat ini adanya perbedaan pendapat. diizinkan dalam syariat ini, dalam permasalahan tersebut untuk berijtihad. Kemudian beliau beralih ke pembahasan yang lain, yaitu perselisihan dalam permasalahan yang tidak boleh ada ijtihad. Qala rahimahullah, adapun ma amma ma la yasughu fil khilaf. Adapun dalam permasalahan yang tidak diperbolehkan dalam syariat ini untuk adanya khilaf, adanya perselisihan, adanya perbedaan pendapat. Fahuwa ma kana mukhalifan lima kana alaihi sahabatu wa tabi'un. Yaitu permasalahan yang menyelisihi atau pendapat yang menyelisihi prinsip para sahabat dan tabi'un. Menyelisihi metodenya dan manhajnya para sahabat dan para tabi'un. Kamasailil aqaid. Semisal permasalahan akidah. Permasalahan akidah. Permasalahan yang terkait dengan i'tiqad. Keimanan kepada Allah, keimanan kepada kitab-kitab Allah, keimanan kepada para malaikat, keimanan kepada para rasul, para nabi dan rasul, keimanan kepada hari akhir, hari kiamat, keimanan kepada takdir, permasalahan-permasalahan akidah. Maka yang seperti ini, permasalahan akidah ini adalah permasalahan yang tidak boleh ada ijtihad padanya. Tidak diizinkan terjadinya perbedaan pendapat di dalam permasalahan tersebut. Allati dhalla fiha man dhalla minan nas. Permasalahan akidah yang telah tersesat padanya orang-orang yang tersesat dari kalangan manusia. Walam yahsul fiha al-khilafu illa ba'da al-qurun al-mufaddalah. Dan tidaklah terjadi dalam permasalahan akidah tersebut khilaf, perbedaan pendapat, kecuali setelah berakhirnya generasi yang utama. Sama persis dengan penjelasan dari siapa yang pernah kita baca, Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah. Sama ucapannya dengan Syekh Al-Uthaymin, bahwasanya perselisihan dalam permasalahan prinsip, dalam permasalahan akidah, tidaklah terjadi di tengah-tengah umat ini kecuali setelah berakhirnya generasi yang utama. Setelah berlalunya generasi yang utama. Ay lam yantashir al-khilafu illa ba'dal qurun al-mufaddalah. Maksudnya adalah perselisihan dalam permasalahan prinsip atau akidah tersebut tidaklah tersebar kecuali setelah berakhirnya generasi-generasi yang utama. Wa in kana ba'dul khilaf fiha mawjudan fi ahdi sahabah. Walaupun, jadi maksudnya adalah tersebar perselisihan tersebut, perbedaan pendapat tersebut dalam permasalahan prinsip. Walaupun sebagian khilaf, sebagian perselisihan dalam permasalahan akidah ini tadi telah ada, telah muncul di masa sahabat. Maksudnya bukan di antara sahabat, tapi orang-orang selain sahabat yang hidup di masa sahabat. Jadi ada sahabat yang masih hidup, muncul perselisihan tadi dalam permasalahan prinsip. Misalnya apa? Bid'ah dalam permasalahan takdir, al-qadar. Munculnya, pertama kali munculnya bid'ah qadariyah di masa ketika ada sahabat yang masih hidup. Di antaranya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar Ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, mendapati zaman di mana di situ mulai muncul pemikiran qadariyah. Nah, tapi belum tersebar, baru muncul. Bibit-bibitnya baru muncul di masa itu. Maka ketika Abdullah bin Umar mendengar kemunculan bid'ah ini, beliau segera mengingkarinya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Muslim kisahnya. Dua orang tabi'in menemui beliau mengkhabarkan bahwasanya di negerinya, seingatannya di negeri Basrah, muncul yang namanya ini, bid'ah qadariyah. Nah, dua orang tabi'in yang bernama Yahya bin Ya'mur dan Humaid bin Abdurrahman mendatangi Abdullah bin Umar menanyakan permasalahan ini. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma menyatakan kepada keduanya, akhbirhum annani bari'um minhum wa annahum bara'um bura'u minni atau bara'u minni atau kama qala radhiyallahu ta'ala anhu. Kabarkan kepada mereka bahwasanya aku Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dari Ibnu Umar. Bentuk pengingkaran keras dari Abdullah bin Umar terhadap bid'ah tersebut. Qala rahimallahu walakin liya'lam annana idza qulna qarnu sahabah laysa al-ma'na annahu la budda an yamuta kullu sahabah. Akan tapi hendaknya diketahui bahwasanya jika kita mengatakan, jika kami mengatakan generasi sahabat, maknanya bukan berarti maknanya para sahabat semuanya sudah meninggal. Maksudnya ketika beliau menyatakan bahwasanya bid'ah itu tidaklah muncul kecuali setelah berlalunya, berakhirnya generasi yang utama, generasi para sahabat, bukan berarti tidak ada sahabat yang masih hidup. Ada sebagian kecil sahabat yang masih hidup di zaman itu. Tapi tolak ukur generasi disebut generasi masih eksis, masih ada, adalah ketika mayoritas orang-orang yang ada di generasi itu masih hidup. Sehingga ketika orang-orang yang termasuk dalam generasi tersebut sudah banyak yang meninggal dunia, walaupun tersisa satu atau dua orang, maka yang demikian bisa dikatakan generasinya telah inqarada. Nanti beliau jelaskan, telah berakhir. Balil qarn ma wujida fihi mu'adhamu ahlihi qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Balil qarn, generasi dikatakan tetap ada, tetap eksis ketika masih ada mayoritas ahlinya. Mayoritas orang-orang yang termasuk dalam generasi tersebut. Misalnya generasi sahabat. Kapan generasi sahabat itu dikatakan masih ada? Ketika para sahabat mayoritasnya masih ada, masih hidup. Sehingga bisa dipahami dari sini mafhumnya, ketika sudah banyak para sahabat yang meninggal dunia, walaupun masih tersisa satu atau dua orang, maka bisa dikatakan bahwasanya generasi sahabat di kala itu sudah berakhir, walaupun masih tersisa satu atau dua orang sahabat. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, innal qarna yuhkam binqidaihi idzan qarada aktsaru ahlihi. Sesungguhnya sebuah generasi dihukumi dengan berakhirnya generasi tersebut jika telah mayoritas ahlinya telah meninggal, telah wafat, telah tiada. Sehingga sebuah generasi dikatakan telah berakhir ketika mayoritas individu-individu dari generasi tersebut telah tiada, telah meninggal dunia. Nah, qala rahimahullah, فالقرون المفضلة انقرضت ولم يوجد فيها هذا الخلاف الذي انتشر بعدهم في العقائد. Maka di masa generasi-generasi yang utama ini tadi, generasi-generasi yang utama ini انقرضت, berakhir dan tidak terjadi padanya perselisihan yang seperti ini. Perselisihan dalam permasalahan prinsip, dalam permasalahan akidah, alladzin tasyara ba'dahum, yang tersebar setelah mereka. Fil aqaid, dalam permasalahan akidah. Faman khalafa ma kana alaihi sahabatu wa tabi'un, fa'innahu alaihi wa la yuqbal khilafuhu. Maka barang siapa yang menyelisihi apa yang para sahabat dan para tabi'un di atasnya, yaitu prinsip para sahabat dan tabi'un, fa'innahu alaihi, maka perselisihan itu adalah kembalinya atas mereka. wala yuqbal khilafu, dan perselisihan tersebut tidak diterima. Tidaklah diterima. Ammal masail allati wujida fiha al-khilafu fi ahdi as-sahabati wa kana fiha masagun lil ijtihad fala budda an yakuna al-khilafu fiha baqiyan. Adapun permasalahan-permasalahan yang didapati perselisihan di masa para sahabat, perbedaan pendapat di masa para sahabat, dan itu merupakan permasalahan yang diizinkan dalam syariat ini untuk berijtihad padanya, fala budda ayyakuna al-khilafu fiha baqiyan, maka perbedaan pendapat tersebut ada terjadi di masa sahabat. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Idza hakama al-hakimu fajtahada fa asaba falahu ajran wa in ijtahada fa akhta'a falahu ajr." Waha fahadha huwa ad-dhabit. Nabi bersabda, jika seorang hakim berijtihad dan ijtihadnya tepat, benar, maka dia mendapatkan dua pahala, yaitu pahala ijtihad dan pahala isabatil haq. Seorang hakim, seorang yang berijtihad, seorang mujtahid yang berijtihad dan ijtihadnya benar, dia dapat dua pahala. Pahala apa? Pahala ijtihad yang pertama dan pahala isabatul haq, mencocoki kebenaran. Wa in ijtahada fa akhta'a falahu ajr. Adapun seorang hakim, seorang yang memang ahli untuk berijtihad, berijtihad dan ijtihadnya salah, maka dia tetap mendapatkan pahala, yaitu pahala ijtihad, dan tidak mendapatkan pahala isabatul haq, mencocoki kebenaran. Ini adalah fahadha huwa dhabit, kata Syekh Al-Utsaimin. Ini adalah ketentuannya di sini. Sehingga di masa sahabat pun terjadi yang namanya ijtihad. Ada yang ijtihadnya benar dan ada yang ijtihadnya salah. Dan tetap orang yang memang ahli untuk berijtihad tetap mendapatkan pahala pada ijtihadnya tersebut. Qala rahimallahu, fal wajib 'alal muslimina jami'an ay yakunu ummatan wahidah. Yang wajib bagi beliau mengakhiri pembahasan ini dengan nasihat bagi kaum muslimin. Yang wajib bagi kaum muslimin seluruhnya adalah menjadi umat yang satu, bersatu. Wa alla yahsula bainahum tafarruqun wa tahazzubun bihaitsu yatanaharuna fi ma bainahum. Dan janganlah umat ini terjadi di antara mereka, di tengah-tengah mereka tafarruq, perpecahan, wa tahazzub, dan berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan. Bihaitsu yatanaharuna fi ma bainahum. Saling menikam satu dengan yang lain, bi'asinnatil alsun, dengan tombak-tombak lisan. Maksudnya saling mencela, saling menyalahkan, saling mengkafirkan, wa na'udzubillah. Wa yata'aduna wa yatabaghaduna min ajli ikhtilafin yasughu fihi al-ijtihad. Dan janganlah umat ini saling memusuhi, saling membenci hanya karena permasalahan yang ternyata di dalam syariat diberikan toleransi untuk berijtihad padanya. Fa innahum wa in ikhtalafu fi ma yakhtalifuna fi ma taqtadihi an-nusus hasba afhamihim fa inna hadha amrun fihi sa'atun walillahil hamd. Karena sungguhnya dalam permasalahan ijtihadiyah tentunya perselisihan yang terjadi, yang mana mereka berselisih padanya, yang memang pendapat-pendapat tersebut muncul dari memahami nas-nas syariat sesuai dengan pemahaman mereka. Fa inna hadha amrun fihi sa'atun walillahil hamd. Maka yang seperti ini sesungguhnya adalah perkara yang ada kelonggaran, ada kelapangan padanya, walillahil hamd. Fal muhim i'tilaful qulubi wattihadul kalimati wala raiba anna a'da'al muslimina yuhibbuna minal muslimina ay yatafarraqu sawa'an kanu a'da'an yusarrihuna bil adawah. Maka yang terpenting adalah persatuan hati, bersatunya hati-hati kaum muslimin, dan persatuan kalimat kaum muslimin. Dan tidaklah diragukan lagi bahwasanya para musuh-musuh Islam menginginkan pada kaum muslimin ini terjadi perpecahan. Senang kalau kaum muslimin ini berpecah belah. Baik musuh yang memang jelas permusuhannya, mereka menampakkan permusuhannya, au a'da'an yatadhaharuna bil walayati lil muslimin aw lil islam wa hum laisu kadzalik, ataupun musuh-musuh yang menampakkan loyalitas secara zahir kepada Islam dan kaum muslimin, namun pada hakikatnya mereka menyembunyikan permusuhan dan kebencian terhadap kaum muslimin. Hakikatnya mereka dalam hatinya, dalam batinnya menginginkan kaum muslimin untuk berpecah belah. Maka yang seperti ini lebih berbahaya. Kalau yang pertama, musuh yang jelas-jelas musuh, itu kita lebih bisa berhati-hati dan waspada darinya. Yang lebih bahaya adalah yang jenis kedua ini. Menampakkan Islam, berbaju dengan baju Islam, namun hakikatnya mereka memusuhi Islam dan menginginkan perpecahan di tubuh kaum muslimin. Wallahul musta'an. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Bi'idnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu wa sallam mabarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.